Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fiddin, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, terutama nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nikmat istiqamah. Nikmat istiqamah di jalan menuntut ilmu agama Allah. Di mana kenikmatan ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada banyak orang. Hanya hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala lah yang mendapat kenikmatan seperti ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada pelajaran yang lalu kita telah bacakan beberapa keutamaan menuntut ilmu. Maka insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana beliau masih membahas beberapa keutamaan ilmu. Kita telah baca sampai poin yang ke-8. Maka insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan. Qala rahimahullahu taala annahu tariqul jannah kama dalla ala dzalika hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau yang ke-9, bahwasanya ilmu adalah jalan menuju surga, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia menempuh jalan tersebut untuk memperoleh ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku kaum muslimin, keutamaan yang besar dari menuntut ilmu, di mana orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan baginya, Allah akan lapangkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa seseorang yang menempuh ilmu Allah lapangkan jalannya menuju surga Allah? Karena seseorang ketika dia menuntut ilmu, dia tahu perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pun melaksanakannya. Kemudian juga karena dia menuntut ilmu, dia tahu perkara apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun meninggalkan perkara tersebut. Tapi orang yang tidak menuntut ilmu, orang yang tidak menuntut ilmu, dia tidak tahu batasan-batasannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu apa yang menjadi perintah Rabbnya Azza wa Jal. Tidak tahu apa yang dilarang oleh Rabbnya Azza wa Jal. Maka dia berjalan tanpa bimbingan. Berbeda dengan orang yang menuntut ilmu. Dia berjalan dengan bimbingan ilmu. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan ilmu. Dan dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan bimbingan ilmu. Oleh karena itulah apabila kita melihat kehidupan para salaf, para ulama, mereka rela menempuh ribuan kilometer untuk mendapatkan ilmu, karena besarnya keutamaan ilmu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah, di sini di sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini kata beliau, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh jalan untuk memperoleh ilmu. Para ulama menjelaskan bahwa jalan di sini itu memiliki dua makna. Ya. Jalan menuntut ilmu itu memiliki dua makna. Yang pertama, jalan hissi. Artinya apa? Ya jalan. Jalan yang biasa kita tempuh dengan kedua kaki kita. Ya. Maksudnya apa? Barang siapa yang berjalan, menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, dia pergi dari rumahnya untuk menghadiri majelis ta'lim. Atau dia pergi